I'm dying. Thank you. teraman. Kulihat senja yang berlabuh dan malam pun melepas layar. Kaku aku di sini bersama harapan terbakar. Siapa antara kita yang dulu membuat sengketa? Pastinya dirimu bagimu yang kau anggap puncak. Biarpun kentara engkau yang mula, bukan sekali kau suarakan kebimbangan pada cinta. Sanjung tinggi.